Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tahida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allahu tabaraka wa ta'ala rabbuna memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim kepada kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang zakirin, yang senantiasa ingat Allah, dan juga memerintahkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang syakirin, yang senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah, adhkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengkufuri kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama adalah perintah supaya kita menjadi orang-orang yang zakirin, yang senantiasa mengingat Allah. Perlu diketahui bahwasannya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah, entah itu bentuknya dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau yang lainnya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ini juga bentuk zikrullah. Bahwasanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Bahwasanya dengan zikrullah, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tatma'innul qulub, hati itu akan menjadi tenang. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang syakirin, yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan cara kita melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, dengan cara kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan salihat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan tentang hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, pada hakikatnya adalah al-qiyamu bita'atihi. Hakikatnya seorang bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bita'ati, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih membahas terkait tentang bab atau pembahasan sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita lewati di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah ittiba'ur rasul, atau sebelumnya yang pertama adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Kemudian yang berikutnya adalah ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha," perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengucapkan kepada segenap manusia. Apa yang supaya diucapkan kepada segenap manusia? In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda seorang itu cinta kepada Allah, buktinya adalah bittiba'ir rasul, dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang dia mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Inilah balasan bagi orang yang dia benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang muttaqun, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang kecintaannya kepada orang-orang yang muttaqun. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-76 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, al-muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang benar-benar muttaqun, yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang menjelaskan demikian tentang kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka fadilatul syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan takwa. Beliau menyebutkan yang namanya at-taqwa adalah ittikhadul wiqayah min adzabillahi ta'ala bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Yang namanya takwa itu adalah ittikhadul wiqayah. Seorang hamba mengambil tameng dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadza huwa taqwa. Inilah yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyebutkan seperti apakah orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah hanya sekedar pengakuan? Takwa itu hanya sekedar di lisan atau hanya sekedar penampilan? Ternyata tidak demikian. Orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka mengerjakan salat, yang mereka rela mengeluarkan harta-harta mereka, yunfiquna fi sabilillah. Inilah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sebab berikutnya yang akan mendatangkan ketakwaan, yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah qira'atul Qur'an. Sebab berikutnya yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini di antara asbab yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, ini salah satu sebab terbesar yang akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang jarang membaca Al-Quran itu disebutkan oleh para ulama termasuk bentuk meninggalkan ayat Al-Quran. Tatkala Rasul SAW mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam ayatnya, wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadu tentang apa? Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, mereka telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, ditinggalkan. Maka para ulama menjelaskan apa saja bentuk meninggalkan Al-Quran. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang namanya hajrul Quran itu anwa. Hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hajrul ta'allumihi, meninggalkan dari sisi mempelajari. Orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran atau menyepelekan mempelajari Al-Quran, lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang lainnya, apalagi ilmu-ilmu dunia, tapi dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Nah, ini disebut hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan, siapakah orang yang paling baik di sisi Allah? Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang mau mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Inilah orang yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau mempelajari Al-Quran. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, khairukum, sebaik-baik kalian, kata Nabi, man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu, orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi menyebutkan tanda seorang itu dikehendaki kebaikan, orang tersebut faqih, ngerti tentang Al-Quran. Sehingga di sini pentingnya seorang muslim mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari tata cara membacanya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari tafsirnya, kandungan-kandungannya. Kemudian ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bentuk meninggalkan Al-Quran yang kedua adalah hajr ta'limi. Bentuk meninggalkan Al-Quran yang kedua adalah bentuknya tidak mau mengajarkan. Orang yang sudah ngerti, sudah bisa membaca dengan baik, bisa memahami makna-maknanya, dia tidak mau mengajarkan kepada yang lainnya. Cukup disimpan untuk dirinya sendiri. Nah, yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama, ini bentuk meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah hajrul amali bih, tidak mau mengamalkan isi dari ayat-ayat Al-Quran. Padahal di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran itu dalam rangka untuk diamalkan. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran itu dalam rangka untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi adalah dalam rangka untuk diamalkan. Sehingga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, orang yang disebut Ahlul Quran, mereka adalah orang yang mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan kandungan-kandungan isi Al-Quran. Inilah disebut dengan Ahlul Quran. Kemudian yang berikutnya, bentuk meninggalkan Al-Quran adalah hajrul qira'ah. Bentuk meninggalkan Al-Quran yang berikutnya adalah hajrul qira'ah, tidak mau membaca Al-Quran. mau, tapi mungkin sangat-sangat jarang. Al-Quran isinya adalah berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan dari langit, yang menjelaskan tentang kebahagiaan seorang hamba, dan juga menjelaskan, memperingatkan tentang perkara-perkara yang akan menyulitkan seorang hamba, dan kandungan-kandungan yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Maka aneh tatkala seorang muslim, seorang mukmin, ternyata jarang qiraatul Quran, jarang membaca Al-Quran. Ini berita yang turun dari langit, yang pasti benar, tidak diputarbalikan. Kenapa ditinggalkan? Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dari sisi bacaan. Merasa berat, merasa abot, tatkala mau membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Barakallahu fikum. Atau membacanya tatkala bertemu dengan bulan Ramadan. Atau membacanya sepekan sekali tatkala hari Jumat. Ini keliru yang seperti ini. Seharusnya kita membaca Al-Quran kulla yaumin, setiap hari, setiap saat ada kesempatan kita gunakan untuk qiraatul Quran. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyatin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seorang ala sariyatin, yang mengutus, menunjuk seorang untuk menjadi pimpinan pasukan perang. Menjadi amir dalam peperangan. Nabi menunjuk seorang. Maka diceritakan wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi kul huwallahu ahad. Maka pimpinan perang, pasukan perang ini, pimpinannya senantiasa menutup salatnya itu dengan bacaan kul huwallahu ahad. Jadi kalau salat senantiasa membaca kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakara dzalika linabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma maka tatkala mereka para sahabat kembali ke Madinah, dzakaru dzalika linabi. Para sahabat menyebutkan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didapati ternyata pimpinannya senantiasa menutup bacaan salatnya dengan qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi? Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, kata Nabi. Kalau demikian, tanyalah oleh kalian orang tersebut, atas dasar apa dia melakukan seperti itu? Atas dasar apa dia melakukan seperti itu? Mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di dalam salatnya. Fasa'aluhu, maka akhirnya para sahabat pun bertanya kepada pimpinannya tadi. Faqala, maka laki-laki tersebut atau sahabat tersebut menjawab, li'annaha sifatur rahman, dikarenakan pada surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna uhibbu an aqra'a biha, dan saya senang untuk membacanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar demikian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, faqala akhbiruhu, kalau demikian khabarkan kepada orang tadi, annallaha yuhibbuh, sesungguhnya Allah telah mencintai orang tersebut. Barakallahu fikum. Ini sebab seorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan qiraatul Quran, dengan membaca ayat Al-Quran. Oleh karena itu, hendaklah kita membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah dengan bentuk qiraatul Quran, dengan bentuk membaca Al-Quran. Jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Kemudian ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sebab berikutnya yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taqarrubu ilallahi bin nawafil. Itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang an-nawafil. Amalan-amalan nawafil sering kita sebut dengan amalan-amalan yang sunnah. Barakallahu fikum. Amalan-amalan sunnah tentunya dilakukan setelah seorang hamba melakukan amalan-amalan yang wajib. Bukan meninggalkan yang wajib tapi hanya mengejar yang sunnah. Niki nggih keliru. Mboten bener, ya. Terkadang seorang perhatian sekali dengan sholat duha, dengan sholat tahajud di malam hari, tapi ternyata kurang perhatian dengan sholat subuh, kurang perhatian dengan sholat zuhurnya, asarnya, maghrib, isanya, dan seterusnya. Maka amalan an-nawafil seperti ini, amalan-amalan yang mustahab atau amalan-amalan yang sunnah, itu dikerjakan ba'dal faraid, setelah menjalankan yang wajib. Artinya yang wajib kita perhatikan terlebih dahulu. Ini yang wajib, ya. Kita perhatikan terlebih dahulu yang wajib-wajib, baru setelah itu kita menjalankan yang wajib. Berusaha kita menjalankan amalan-amalan yang sunnah atau yang mustahab. Barakallahu fikum. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang cukup panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha ta'ala qal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia menyakiti wali-waliku, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengumumkan perang denganku. Waqad adzantuhu bil harbi. Inilah orang yang menyakiti wali-walinya Allah. Siapa itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh para ulama yang disebut wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah al-mu'minun al-muttaqun. Wali-walinya Allah itu mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini yang disebut dengan wali Allah. Jadi jangan difahami yang disebut dengan wali Allah itu orang yang kebal, tidak mempan bacok. Keliru. Rasul merupakan wali-walinya Allah. Para sahabat, ya, merupakan wali-walinya Allah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan terkadang terluka. Para sahabat, ya, banyak yang terluka bahkan sampai terbunuh. Artinya tidak kebal. Sehingga untuk mengukur siapa itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah, mereka adalah al-mu'minun al-muttaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. maka orang-orang yang dia mengganggu wali-walinya Allah, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berarti telah mengumumkan dirinya untuk berperang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimaftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah kuwajibkan. Artinya, amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib. Ini amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang mimaftaratuhu alaihi, amalan-amalan yang setelah Allah wajibkan padanya. Kemudian setelah itu, wa mayazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Ini setelah menjalankan yang wajib. Setelah memperhatikan, menjaga yang wajib, ternyata hamba tadi dia terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang an-nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai kata Nabi, kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Artinya amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahab, ini tatkala dikerjakan terus-menerus akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bih. Tatkala Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjaga pendengarannya, sehingga tidaklah mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Tidaklah mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Kemudian yang berikutnya, seorang yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kuntu wa basarahu ladhi yubsiru bihi wa yadahu lati yabtisu biha wa rijlahu lati yamsi biha. Orang yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka penjagaannya pun, penglihatannya pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah melihat kecuali perkara-perkara yang baik. Inilah orang yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga penglihatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga pendengarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dijaga pula tangannya, dijaga pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala kakinya, sehingga tidaklah dia yamsi biha, melangkahkan kakinya kecuali kepada perkara-perkara yang baik. Barakallahu fikum. Wa in sa'alani la u'tiyanna, wa in sa'alani, dan apabila dia minta kepadaku, kata Allah, ini orang yang sudah dicintai oleh Allah, la u'tiyanna, sungguh akan saya beri. Ini orang yang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala inista'adhani la'u'idhannah, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan melindunginya. Inilah keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dijaga pendengarannya, akan dijaga penglihatannya, akan dijaga tangannya, akan dijaga kakinya. Kemudian permintaannya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah yaitu melakukan amalan-amalan an-nawafil. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya di antara amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah az-zuhdu fid dunya. Zuhud di dunia. Zuhud yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini yang namanya zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sehingga nanti disebutkan oleh para ulama, zuhud itu bentuknya macam-macam. Sehingga jangan difahami orang yang zuhud itu orang yang hidupnya apa? Kumuh. Kelihatan apa? Kasihan, melasi. Bukan itu yang namanya zuhud. Ya. Zuhud itu artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Adapun kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, justru Allah memerintahkan supaya kita menyiarkan kenikmatan tersebut. Ya. Sehingga jangan menampakkan apa, oh ini dalam rangka zuhud, ya, menampakkan menjadi orang seakan-akan apa, orang yang kasihan, ya, bajunya compang-camping, kotor dan seterusnya, bukan demikian yang namanya zuhud. Maka Nabi SAW pernah ditanya, disebutkan di dalam hadisnya Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka orang tersebut mengatakan ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabani Allah wa ahabani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan apabila aku melakukan, mengerjakan amalan tersebut, maka saya dicintai oleh Allah dan saya dicintai oleh manusia. Sahabat Sahal bin Sa'd meriwayatkan hadis menyebutkan ada seorang mendatangi Nabi seraya bertanya, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan apabila saya kerjakan, maka saya akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Tentunya inilah tujuan ya, kita hidup. Mendapatkan kecintaan dari Allah, juga mendapatkan kecintaan dari manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kata Nabi, zuhudlah kamu terhadap dunia, atau zuhudlah kamu di dunia, yuhibbakallah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintai kamu. Ini yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Yang pertama disebutkan di sini adalah zuhud tatkala di dunia. Dan yang akan mendatangkan kecintaan manusia, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Artinya tidak meminta-minta dan seterusnya. Maka ini akan mendatangkan kecintaan manusia. Maka dijelaskan oleh para ulama, Yang namanya zuhud itu bentuknya bermacam-macam. Yang pertama adalah zuhdun fil haram, zuhud terhadap perkara-perkara yang haram. Artinya adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini juga termasuk bentuk zuhud, ya. Meninggalkan perkara yang haram ini merupakan bentuk zuhud. Ya. Dan keharaman yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah zuhdun fi syubhat, meninggalkan perkara-perkara syubhat. Perkara syubhat itu adalah perkara yang belum jelas hukumnya, ini halal atau haram. Ya. Tatkala kita dihadapkan perkara yang syubhat, maka baiknya itu ditinggalkan. Ya. Jangan teruslah syubhat iki. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Tapi tatkala kita menghadapi perkara-perkara yang syubhat, kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW telah mengingatkan, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Barang siapa yang dia terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, pada hakikatnya dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sebab berikutnya yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah at-tawakul 'alallah, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, Inna allaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan tawakal itu adalah i'timadu 'alallah bi fi'lil asbabi al-masyru'ah. Yang namanya tawakal itu seorang bersandar atau menyandarkan dirinya kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Ini yang namanya tawakal. Sehingga tawakal itu harus dibarengi dengan apa? Menjalankan sebab. Ingin selamat, bertawakal kepada Allah, ya mengambil sebab. Ya. Jangan teruslah, yang penting tuli tawakal. Mau nyebrang, ya. Bertawakal kepada Allah, bagaimana caranya? Ya mencari kondisi aman, setelah itu baru nyebrang, dengan kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Bukan terus, wah yang penting tawakal, ditabrak saja. Padahal apa? Kendaraan lagi kencang-kencangnya. Ya. Barakallahu fiik. Ini namanya bukan tawakal. Ya. Sehingga yang namanya tawakal dijelaskan oleh para ulama, harus dibarengi dengan mengambil sebab-sebab yang masyru'ah, yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya umatnya mereka ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya umatnya itu ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang wala yatatayyarun, orang yang tidak pernah tatayur. Tatayur itu menganggap sial dengan burung. atau menganggap sial dengan hari. Ya. Mau pergi dihitung-hitung, oh ini Setu Manis, Dina Apeset, Tiang Banyumas. Nah. Ini namanya apa? Menganggap sial dengan atau tatoyur, menganggap sial dengan hari atau menganggap sial dengan burung. Ya. Mau pergi jauh keluar dari rumah, lihat burung hantu, oh kebakalan apes. Nah, ini namanya tatoyur. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah dan tidak pernah minta dikai. Dikai itu adalah pengobatan dengan besi yang panas, nah, ditusukan. Nah. Kemudian kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yatawakkalun, benar-benar bertawakal. Inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisabin wala adab. Yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap sial dengan burung, tidak menganggap sial dengan hari dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha